lautan gelombang deras menerjang tebing batu karang pun adakah kamu? Di padang lalang yang tandus kebuni kering terbakar bersandar lesu adakah kamu? Aku cari, selalu ku cari, di manakah adanya kamu? Aku ingin memergi, ku panggil namamu. Jantung rasa terbelang, menahan pegikan dia. Menunggu kamu, datanglah, datanglah dalam pelukanku. Kembang melati, ada perahu bertolak menembus pekanmu, adalah kamu. Di hati terang benderang, nyanyian surga bergerak menikam dada, adalah kamu. Aku cari, selalu ku cari, di manakah adanya kamu? Aku ingin memergi, ku panggil namamu. Jantung rasa terbelah, menahan pegikan dia. Datanglah, datanglah dalam pelukanku.